Desaku, selamat pagi. Di sini ku bernyanyi dalam luka dan duka, serta beriring iba. Nampak jelas perubahanmu, tahun ke tahun. Aku kecewa sungguh, aku sesali sungguh pada semua yang telah terjadi. Sawah-sawah yang kuning, padang rumput yang hijau, kebun-kebun yang rimbun kini rubah menjadi pabrik-pabrik, menjadi jalan raya, juga pompa bensin dan aku kini engkau berubah sudah jadi kota yang kotor, jadi kota yang bising, jadi kota panas dan pengap. Rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung yang megah, milik pendatang asing berdesakan. Bagaimanakah nasib pendudukmu desaku? Mungkin makin terjepit dan terdesak. Kasihan para petani, susah bertani lagi lantaran kehilangan tanah lapang. Meskipun mampu beli, tapi di mana yang ada? Paling juga bukit dan gunung-gunung. Tapi itu pun sulit, sebab sudah menjadi milik pribadi orang-orang kaya yang rakus. Ada pembangunan yang bisa merombak desa jadi kota. Tapi aku bingung bagaimana kita ke depan jika semua desa dirombak jadi kota. di mana kita akan tanam padi nanti, Pak? Di mana kita akan tanam sayur nanti, Pak? Di mana dan di mana lagi? Mestinya ini juga dipikirkan. Bosan impor melulu, sebab